Siapa yang menyusun detak jantung samudra? Mengapa badai patuh pada garis khatulistiwa? Melihat rantai cahaya yang tak pernah terputus dari zaman. Di bawah hukum takdir, semua hanyalah pengembara. Sadarilah jiwaku, tiada tangan lain yang mengatur setiap helai nafas, setiap tetes air mata. Semua adalah sketsa agung dari zat yang maha tunggal. Hanya dia yang kekal saat segala ciptaan sirna. Ikatan takdir memeluk seluruh penjuru. Dia sang pengatur yang merangkai setiap helai waktu. Setiap atom tunduk di bawah naungan kalimahnya. Kuasanya abadi, tiada awal, tiada jua akhir. Ikatan takdir memeluk seluruh penjuru. Dia sang pengatur helai waktu. Setiap atom tunduk di bawah naungan kalimahnya. Kuasanya abadi, tiada awal, tiada jua matahari yang terbenam. Rebana berbisik tegas memecah kesunyian Fata Morgana. Bumi ini saksi atas setiap janji yang diingkari. Sadarilah jiwaku, tiada tangan lain yang mengatur setiap helai nafas, setiap tetes air mata. Semua adalah sketsa agung dari zat yang maha tunggal. Hanya dia yang kalah saat segala ciptaan sirna. Ikatan takdir memeluk seluruh penjuru. Dia sang pengatur yang merangkai setiap helai waktu. Setiap atom tunduk di bawah naungan kalimahnya. Kuasanya abadi, tiada awal, tiada jua akhir. Ikatan tak